Paserin madu, obat batuk untuk anak-anak. Hangat rasanya, alami bahannya, Paserin madu. Di saat batuk datang, gatal menyerang. Paserin madu, obat batuk herbal untuk anak-anak. Paserin madu meredakan batuk pada anak-anak. Sehat dari alam, hangat dari dalam. Paserin madu, rasanya manis madu alam. Madu berkhasiat meredakan batuk dan melegakan tenggorokan anak-anak. Batuk? Paserin madu? Batuk datang, gatal menyerang. Batuk melulu, Paserin madu dulu. Paserin madu, obat batuk herbal untuk anak-anak. Paserin madu, obat batuk herba anak dari Mekosin.